Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah, sebagaimana kita ketahui bahwa masjid adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'az. Tempat yang dicintai oleh Allah, dan keutamaan ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, keutamaan yang sabit sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda dari Rasulullah, yakni Rasulullah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Dan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala benci adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Nah, berkata Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, fi syarhihi, dalam syarahnya, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, li'annaha buyutu ta'at, kata Nawawi, karena masjid itu adalah buyutu ta'at, tempat di mana di situ ketaatan-ketaatan dilakukan. Wa asasuha 'ala taqwa, dan asas dari masjid itu adalah ketakwaan. Naam. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, al-Qurtubi memberikan penjelasan, wa innama kana dzalika lima khussat bihi minal ibadat. Masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tempat ini dikhususkan untuk beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, wal adzkar, juga zikir-zikir, wajtima'ul mu'minin, berkumpulnya kaum mukminin, wa zuhur sya'airiddin, dan tampaknya syiar-syiar agama dari masjid, wa hudurul malaikah, hadirnya malaikat-malaikat Allah. Sehingga masjid adalah tempat yang sangat dicintai Allah, sangat dipahami. Azan dikumandangkan, sholat Jum'ah ditegakkan, majelis-majelis ilmu ada di masjid. Berbeda dengan aswaq, berbeda dengan apa? Pasar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, disebutkan dalam hadis ini, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan yang paling Allah benci di muka bumi ini adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Bukan berarti tidak boleh ke pasar, ya, karena Nabi sendiri pergi ke pasar, kan demikian. Jadi bukan maknanya haram untuk seorang pergi ke pasar, haram untuk seorang bekerja di pasar, tidak, bukan itu. Buktinya Nabi sendiri ke pasar, yashtari, membeli, atau mungkin beliau menjual, ya, thayyib. Seperti dalam kisah ketika Nabi alaihi salatu wasallam suatu saat masuk ke pasar, kemudian melihat ada penjual korma, tampak kormanya bagus, atasnya bagus, baik. Tapi begitu Nabi mendekat, beliau masukkan tangan beliau ke dalam gundukan korma, kemudian beliau balik, ternyata di dalamnya adalah korma-korma yang apa? Yang tidak baik. Fawajada balalan. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yang maknanya, kenapa tidak kamu tampakkan aib? Korma-korma kamu semestinya kamu tampakkan. Dan jangan menipu, kata Nabi, man ghassana falaisa minna, man ghassana falaisa minna. Naam. Tapi kenapa dikatakan sebagai negeri, tempat yang paling dibenci oleh Allah? Kata Nawawi rahimahullah di dalam syarah, li'annaha mahalul ghish, di situ tempat banyak orang menipu, wal khida', war riba, juga tempat terjadinya riba, wal aiman al kadzibah, sumpah-sumpah palsu. Ya, apalagi biar dagangannya laris dia bersumpah. Wallahi ini saya belinya sekian. Kalau kamu beli segitu ya saya untungnya baru seberapa. Tolonglah namanya. Padahal enggak gitu. Ya kedip, berdusta. Dan dikasih sumpah. Wa ikhlafil wa'di. Juga banyak orang yang mengingkari janji di aswaq. Wal i'rad an dzikrillah, berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ghairu dzalika mimma fi ma'na. Dan selain itu dari yang semakna. Itulah yang terjadi di pasar. Kalau enggak menipu, ditipu. Dizalimi, diambil uangnya, disopet dan seterusnya. Ma'ruf ya kawan bagaimana pasar itu. Banyak orang berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan aswaq, masjid berbeda dengan aswaq. Al-Qurtubi menambahi tadi, wa innama kanatil aswaq abghadul bilad, dan pasar itu menjadi tempat yang paling Allah benci. Limadha? Li'annaha makhsusatun bi talabid dunya. Karena pasar itu memang dikhususkan untuk mencari dunia. Yang terbayang pertama kali orang masuk pasar mencari dunia. Sebagaimana tadi yang terbayang orang masuk ke apa? Ke masjid adalah untuk ibadah. Orang masuk pasar mencari dunia. Taib. Bitalabid dunya wa matalibil ibad wal i'rad an dzikrillah. Naam. Banyak orang berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annaha makan ma'rakatisy syaitan, tempat syaitan itu berperang, ya, menegakkan apa namanya permusuhannya, bagaimana orang kemudian menipu ila akhirnya. Ini mukaddimah yang ingin saya sampaikan di kajian kita kali ini, ya, yang bertema keutamaan membersihkan apa? Masjid. Kita awal dengan hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis yang menunjukkan bahwa masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Sebagai seorang mukmin, seorang muslim, ya, dia akan berusaha mencintai apa yang Allah cintai. Memuliakan apa yang Allah muliakan. Allah mencintai para nabi, para rasul. Kita berusaha untuk mencintai para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mencintai amal, amalan-amalan soleh. Maka kita berusaha mencintai amalan-amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam hadis mencintai dua kalimat, ya, dari zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada misal. Kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan, tetapi sangat dicintai oleh Ar-Rahman dan berat di dalam timbangan adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka kita pun berusaha untuk, ya, mencintai dua kalimat ini. Kadzalikal masjid, demikian pula masjid. Allah Subhanahu wa taala yuhibbuha, yuhibbul masajid. Allah mencintai masjid. Maka seorang mukmin juga demikian, berusaha mencintai masjid. Dan demi Allah, ma'asyiral muslimin, besar pahala orang yang mencintai masjid. Besar pahala orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Disebutkan dalam hadis tentang 7 orang yang diberi naungan oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungannya Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan 7 golongan tersebut, di antaranya warajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Dan seorang yang hatinya itu muallaqun, ya, digantung, ya, tergantung dengan masjid. Cinta dengan masjid. Rindu dengan masjid. Betapa bahagianya ketika suara seruan ke masjid sudah terdengar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tergerak hatinya. Kemudian diikuti dengan perbuatan. Pergi ke masjid. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Masjid itu adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin, seorang muslim berusaha untuk mencintai apa yang Allah cintai. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada masalah yang kedua. Setelah kita sebutkan, ya, poin yang pertama tentang, ya, masjid sebagai tempat yang sangat mulia. Taib. Dan memang masjid tempat yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Quran, di dalam Al-Qur'anul Karim ada 18 kali 18 tempat masjid disebut fil Quran. Ini juga di antara yang menunjukkan bahwa, ya, masjid memiliki mada, nah, fadail. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian, ya, berdoa, beribadah bersama dengan ibadah kalian kepada Allah, ya, menyekutukan Allah dengan siapapun. Taib, yang kedua ikhwan, kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Karena masjid itu memiliki kemuliaan dan sangat dicintai oleh Allah, maka masjid itu memiliki hukuk, memiliki hak. Ya. Jadi masjid itu memiliki hukuk, hak-hak yang semestinya kita tunaikan. Ya. Ya, seperti para nabi, para rasul punya hak atas kita. Ya. Para ulama punya hak atas kita. Karena mereka orang-orang yang mulia. Orang tua kita, ya, sebagai orang yang memiliki kekhususan dalam hidup kita, juga memiliki hukuk, memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan. Kadzalikal masjid. Demikian pula masjid. Masjid memiliki hak-hak yang semestinya ditunaikan. Yang pertama sudah kita sebutkan tadi, mahabbatuha, mencintai masjid-masjid itu. Kita cintai. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada seorang hamba mahabbatul masajid, mencintai masjid. Cinta itu pemberian Allah. Ada orang yang tidak pernah berpikir ke masjid sama sekali. Ada orang yang membenci masjid. Kufar, munafikun, ya. Memang mahabbah ini sesuatu yang sangat besar. Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian di antara hak-hak masjid adalah, ya, membangun dan memeliharanya secara fisik. Binauha, ya, membangunnya, ya, hissiyan. Membangunnya, memeliharanya secara hissi. Secara hissi, yani secara fisik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membangunnya, memeliharanya, ya, memakmurkannya secara maknawi. Kalau tadi secara hissi, secara fisik. Kemudian termasuk hak masjid juga adalah memelihara, memakmurkannya, ya, secara apa? Maknawi. Secara maknawi. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita sebutkan beberapa contoh membangun secara fisik. Nanti akan sampai kepada pembahasan membersihkan masjid. Ya. Secara fisik kita dimotivasi untuk membangun masjid. Bangun, betul-betul bangun. Yang tadinya di suatu daerah tidak ada, dibangun. Ya. Barangkali setidaknya ada niat pada diri kita. Niat sudah dicatat. Datang ke sebuah tempat terpencil, ya. Terbetik dalam hati kita, subhanallah, tempat, ya, ada penghuni, tidak ada masjid di sini. Ya. Alangkah indahnya kalau di sini ada masjid. Tidak ada masjid. Dan ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kalau kita membaca beberapa sirah para a'imah, para ulama, kita dapatkan di antara mereka orang yang bersemangat untuk, ya, semua bersemangat. Tapi dalam sirah kita dapatkan kisah-kisah ini, membangun masjid di sebuah tempat, membangun masjid di tempat, sebuah tempat, ya, sekaligus membuka mata durus ta'lim. Nah, seperti dikisahkan tentang Syekh Abdullah Al-Qarawi, Syekh Abdullah Al-Qarawi, guru dari Al-Hafidh Al-Hakami, ya, rahimahullah. Beliau juga murid dari Syekh Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, ya, Mufti Diyar Saudiyah ketika itu, ya. Dari seorang diri, kemudian punya murid banyak, ya, kemudian muridnya terpencar, terutama di daerah selatan Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Ya. Setiap beliau melewati sebuah tempat tidak ada masjid, dibangun masjid. Kemudian mengajak orang-orang untuk duduk, ya, belajar Al-Quran. berpindah ke tempat yang lain, bangun lagi masjid. Jangan dibayangkan masjid-masjid besar, tidak. Apa adanya ketika itu. Sampai kemudian, subhanallah, di zaman Syekh Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, datang perintah dari raja ketika itu, ya, untuk melihat berapa banyak madrasah-madrasah yang sudah dibangun oleh Syekh Abdullah Al-Qur'awi rahimahullah. Tentunya dengan ada sebagian yang dengan masjid juga. Tercatat semuanya sebanyak 1500 madaris. Dalam sebagian apa? Sebagian apa? Sumber referensi. 1500 madaris. Dari yang kecil sampai yang agak besar. Yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah mamlakah ketika itu untuk menjadi asas dibangunnya madrasah-madrasah di wilayah selatan Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Semangat untuk membangun, ya, di antaranya membangun masjid secara apa, fisik. Juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara bentuk memelihara secara fisik, ya, adalah menjaga kebersihannya, tanzif al-masjid, membersihkan masjid minan najasat, dari najis-najis, ya, wal qadurat, dari kotoran-kotoran, ya. Naam, membersihkan masjid dari najasat wal qadurat, ya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan wangi-wangian, tatyibul masjid, memberikan wangi-wangian. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis, ya, yang sahih, ya, dalam Sunan Abi Dawud, ya, rahimahullah, ya, yang maknanya Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk amara bi bina'il masajid fid dur. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk membangun secara fisik di qaryah-qaryah, di desa-desa dibangun. Wa an tutayyab, dan agar masjid-masjid itu diberi wangi-wangian. Wa an tunawwaf, dan agar dibersihkan. Wa antu nadhaf. Ini hadis ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara dasar, ya, yang menunjukkan tentang keutamaan tanziful masajid, membersihkan masjid-masjid, ya. Dan sekaligus ini salah satu contoh di antara contoh, ya, menunaikan hak masjid, yaitu membangun, memelihara secara apa? Fisik. Baik, kita lanjutkan sedikit, ikhwan, terkait dengan hukukul masjid. Adalah membangun, memelihara secara ma'nawi. Membangun masjid, memelihara masjid secara ma'nawi adalah dengan, ya, mendatanginya untuk melakukan sholat lima waktu. Jangan jadi orang yang hanya memperhatikan fisik masjid, bagus, bersih, wangi. Di sebuah daerah besar, megah. Ya. Nah, ornamennya, lampu-lampunya, luar biasa. Sampai sebagian tempat bahkan dijadikan sebagai destinasi apa namanya, ya, pariwisata. Ya. Hanya ditonton, datang ke masjid ternyata hanya lihat, oh bagus ini. Ya, begitu azan pergi cari makan. Ya. Oh bagus ini namanya. Baik. Kemudian selfie, foto, saya sudah di masjid. Disebarkan ke komunitasnya, setelah tersebar, Masya Allah, anak soleh, sudah dapat pujian kayak gitu, langsung apa, naik bis pulang. Ya. Bukan seperti itu, memakmurkan masjid. Ya. Memakmurkan masjid secara makna adalah mendatangi masjid, untuk beribadah di dalamnya. Bagi kaum laki-laki adalah dengan menunaikan sholat lima waktu di masjid, wujuban. Betapa indahnya ini ma'asyiral muslimin, terlebih ketika kita merenungkan betapa banyaknya apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, langkah yang lain menghapuskan dosa. Taib, datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jum'ah. Lisama'i zikri, mendengarkan perintah, peringatan, larangan, ayat yang dibaca, hadis yang disampaikan. Duduk, sholat Jum'at. Ini yang namanya memakmurkan masjid. Majelis-majelis ilmu, ya, ditegakkan. Kalau Anda seorang takmir di sebuah masjid, ya, wujudkan itu halaqah-halaqah ilmu. Karena luar biasa keutamaannya, seperti sering kita dengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah, fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumahnya Allah. Saking mulianya masjid diidhofahkan kepada Allah. Buyutullah. Ya. Ini idhofatu tasyrif. Karena memang tempat yang sangat mulia sehingga dikatakan baitullah. Ya, bukannya Allah butuh kepada rumah, tidak. Tapi idhafah ini adalah idhafatu tasyrif. Seperti Rasulullah, idhafatu tasyrif. Ya. Naqatullah. Ya. Naqahnya Allah, ontanya Allah. Ontanya Nabi Saleh, mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Disebut sebagai rumah Allah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yakni masjid. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajarinya antara mereka. Dipelajari agama ini di masjid. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa hafathumul malaikah, dikerumuni malaikat. Wa ghasyiyatuhum rahmah, diliputi rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut mereka itu di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Taib, ini diantara bentuk memelihara dan memakmurkan masjid secara maknawi, mendatangi untuk sholat lima waktu, sholat Jumat, ya, menghadiri majelis-majelis ilmu, mewujudkan majelis-majelis ilmu. Kemudian melakukan berbagai macam ibadah di masjid, zikir, doa, i'tikaf, dan yang semisalnya. Ini barangkali masyarakat muslimin terkait dengan apa namanya hukukul masjid. Di antara hak-hak masjid, ya, yaitu mencintainya, membangunnya, memeliharanya secara hissi, fisik, kemudian membangunnya dan memeliharanya secara maknawi. Dan di antara bentuk, ya, pemuliaan kita kepada masjid adalah tadi membersihkan masjid, tanziful masjid. Jadi ketika kita membahas tentang keutamaan membangun masjid, ini diantara sebagian dari hukuk, hak-hak masjid. Agar kita tidak hanya menegakkan sebagian hak, kemudian melupakan hak yang lain. Membangun, nah, membangun fisiknya. Membangun kebersihannya, membangun dari sisi wangi-wangiannya. Namun ternyata tidak datang ke masjid. Namun ternyata berpaling dari majelis-majelis ilmu. Bukan seperti itu yang dimaukan, tetapi semua hukuk ini, ya, diupayakan untuk ditegakkan. Wabillahi taufiq. Masuk pada poin yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, secara khusus yaitu pembahasan tentang tanziful masjid. Membersihkan masjid, ya, masjid Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita yakin membersihkan masjid itu adalah amalan yang azim, amalan yang besar. Karena itu adalah bagian dari memuliakan apa? Rumah Allah Subhanahu. Jadi kalau ada yang bertanya, apa manfaat dari membersihkan masjid? Sisi-sisi apa yang menunjukkan bahwa membersihkan masjid itu minal fadha'il, di antara keutamaan-keutamaan yang besar? Maka kita dapatkan bahwa ya, membersihkan masjid itu sesuatu yang sangat mulia. Kenapa? Karena satu, ikhwan, ini termasuk di antara bentuk kecintaan kita kepada masjid. Hadza awwalan. Termasuk di antara bentuk kecintaan kita kepada masjid. Sesuatu kalau kita cintai mesti kita perhatikan. Kita bersihkan, kita datangi. Ini yang pertama. Sanian yang kedua, ketika kita membersihkan masjid, kita telah mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ittiba'u sunnati Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ittiba' sunnati Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan melihat nanti, mendengar nanti bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ya mencontohkan bagaimana membersihkan masjid. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kita menjadi sebab nyamannya orang-orang yang beribadah di masjid. Nyamannya orang-orang yang duduk di masjid karena bersih. Bersihnya masjid, wanginya masjid menjadikan orang nyaman. Ya. Naam. Lampu dikasih lampu terang, ya kan? Kan menjadikan nyaman. Ya. Panas dikasih apa namanya? Ya. Apa yang namanya? Kipas angin atau mirwahah, kan demikian. Ya. Dingin, ya, dikasih karpet. Tapi kalau karpetnya bau, ya kan? Tidak pernah dibersihkan, wah repot juga sujud, wah ini bau apa ini? Tapi kalau dibersihkan, tanzif, watatib, menjadikan orang yang datang itu nyaman. Menjadikan orang yang datang itu semakin khusyuk dalam dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini juga keutamaan yang luar biasa. Menjadi sebab orang lain merasa nyaman di masjid. Menjadi sebab orang lain khusyuk dalam beribadah di masjid. Ya. Dan subhanallah ikhwan, sebagian orang ya, terdengar mengucapkan, kamu sholat Jumat di mana? Saya di sana. Kenapa? Enak di sana, nyaman. Ya. Saya tidak bisa menyampaikan ilmu di masjid, di mimbar. Tapi saya bisa berusaha menjadikan masjid itu nyaman sehingga orang suka duduk di situ. Mendengar taklim yang disampaikan, mendengar khutbah yang disampaikan. Anda menjadi sebab ya, orang datang ke masjid tadi. Anda menjadi sebab orang tadi mendapatkan hidayah. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak diragukan bahwa membersihkan masjid min syu'abil iman. Termasuk di antara syu'abul iman. Cabang-cabang iman dan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu. Bagaimana tidak? Membersihkan gangguan dari jalan saja itu bagian dari cabang iman. Lalu bagaimana jika membersihkan gangguan kotoran dari masjid? Di mana masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu 70 sekian cabang. A'laha yang paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalan. Menyingkirkan duri dari jalan itu adalah mana? Bagian dari iman. Lalu bagaimana jika yang kita singkirkan itu di masjid? Gangguan, kotoran, ya. Naam. Jadi membersihkan masjid itu tidak diragukan, membersihkan masjid itu tidak diragukan sebagai amalan yang apa? Yang utama. Ya. Karena di sana ada dalil bukti kecintaan dia kepada masjid. Di sana ada ittiba sunnat Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Nah, di sana ada upaya menjadi sebab orang mencintai masjid, nyaman di masjid. Dan juga termasuk dari bagian mana? Iman. Cabang-cabang iman. Iya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Asy-syai'u bi syai'i yudzkar. Ada sebuah hadis yang kita teringat. Hadis ini berbicara tentang kebersihan secara umum. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda yang maknanya kurang lebih wahadal hadis inda nah disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah, bisa dicari hadisnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda tahhiru afniyatakum fa innal yahud la yutahhiru afniyatahum au kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Tahhiru, bersihkanlah afniyatakum. Afniyah itu halaman kalian. Bersihkan. Karena sesungguhnya Yahudi mereka tidak membersihkan afniyatahum, halaman mereka. Nah, kalau rumah kita, ya, halaman rumah kita, kita bersihkan. Nah, di antara juga sebagai bentuk menyelisih orang-orang Yahud yang tidak punya perhatian dalam bab ini. Lalu bagaimana dengan tabhir wa tanzif Baitullah Subhanahu wa taala, membersihkan, ya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat utama. Nah. Baik, kita masuk pada sebagian dalil tadi, sebagian dalil yang menunjukkan keutamaan apa namanya masjid atau membersihkan masjid. Ya. Ittiba'ur Rasul alaihi salatu wasalam, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Bisa kita lihat ma'asyiral muslimin dalam hadis A'rabi. Hadis A'rabi, Badui. Yang kencing di masjid. Sebagaimana kita sering mendengar hadis ini. Ja'a A'rabiyun, datang seorang Badui. Fabala fi ta'ifatil masjid. Masuk ke Masjid Nabawi, tiba-tiba kencing. Di salah satu, ya, sisi masjid. Fazajarahun nas. Maka ketika itu para sahabat dengan kecemburuan mereka, ya, semangat mereka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, para sahabat segera bersiap-siap berdiri memperingatkan orang ini, Badui ini. Yang kalau dibiarkan mungkin akan ada yang mengambil tangannya, mengeluarkan dari masjid, atau mungkin ada yang apa namanya melarangnya dengan suara yang keras. Tapi sebelum itu semuanya terjadi, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau menahan para sahabat. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam melarang mereka untuk melanjutkan. Nabi mengatakan, "Nah, da'uhu, biarkan dia, la tuzrimu, jangan ganggu. Da'uhu la tuzrimu." Ya. Baik. Bukan membiarkan Badui ini mengotori masjid, bukan itu. Justru apa yang dilakukan oleh Nabi ini adalah bagian dari memuliakan masjid. Kenapa? Karena kalau tidak dibiarkan terlebih dahulu, madorot yang menimpa masjid akan lebih apa? Lebih besar. Irtikabu akhafu dararain, memilih untuk mendapatkan atau melakukan madorot yang paling sedikit untuk selamat dari madarat yang lebih apa? Besar. Dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ta'dhiman li baitillah subhanahu wa taala, sebagai bentuk memuliakan, mengagungkan rumah Allah subhanahu wa taala. Badui itu pun selesai kencing. Setelah selesai, ya, Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil air. Fa amarahum bidzanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sahabat untuk mengambil satu ember air, fa'uhriqa alaih, kemudian ditumpahkan pada bekas kencing badui itu. Dan ma'ruf diketahui bahwa lantai masjid ketiga itu dari apa? Dari tanah berpasir. Nah, yang kalau air itu mengenai tanah akan langsung meresap. Jadi kencingnya badui itu hanya di satu titik itu saja. Tidak kemana-mana. Begitu kencing langsung menyerap, turun ke bawah. Ya. Ada najis di situ. Ainun najasah ada. Bau najis juga ada. Namun begitu disiram dengan air satu ember, najis itu hilang. Ainun najasah tadhhab. Hilang. Bersama dengan menyerapnya apa? Air. Bersih. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam memanggil badui dan mengatakan, badui, masjid ini tidak dibangun untuk yang seperti ini, bukan untuk qadaul hajah, bukan untuk kencing, bukan untuk, tetapi dibangun li du'a wa li dzikrillah wa li shalah, untuk itu. Untuk zikir kepada Allah, untuk salat dan seterusnya. Hadal hadis, hadisun masyhur, hadis yang masyhur. Ya, di dalam hadis ini kita melihat betapa banyak bentuk Nabi memuliakan masjid. Jadi dari hadis ini ketika kita renungkan, kita melihat berbagai macam bentuk Nabi memuliakan masjid. Di antaranya yang pertama, memuliakan masjid dengan menjauhkan masjid dari kegaduhan dan pertikaian. Masjid bukan tempat untuk gaduh, bukan tempat untuk berteriak-teriak, bukan tempat untuk bertikai, berkelahi. Makanya Nabi melarang sahabat. Da'uhu, biarkan dia. La tuzrimu. Karena bisa dibayangkan kalau ada saja sahabat yang menariknya, mungkin akan ada raddul fi'l. Dia akan menolaknya. Ada apa kalian? Saya mau kencing. Akhirnya ribut. Ini bentuk memuliakan. Ini yang pertama. Memuliakan masjid dengan menjauhkan masjid dari kegaduhan, dari pertikaian. Sanian yang kedua, memuliakan masjid dengan membersihkannya dari najasah. Ketika ada najis, bersihkan. Bersihkan. Dan itu dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'amarohum bidhanubin min ma'in fa'uhuriqa alaih. Kemudian yang ketiga, Nabi memuliakan masjid dengan membimbing manusia untuk beradab dengan masjid. Jadi bentuk memuliakan masjid adalah membimbing manusia untuk memiliki adab dengan masjid. Di antaranya badui ini dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Masjid itu dibangun untuk zikir, untuk doa, bukan yang seperti ini. Naam. Taib. Kemudian yang keempat sekaligus dari hadis ini menunjukkan bagaimana memuliakan masjid dengan menjadikannya tempat untuk menyampaikan ilmu, menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Naam. Coba lihat bagaimana Nabi menyampaikan ilmu kepada badui ini. Melarang kemungkaran. Apa yang dilakukan oleh sahabat juga akan mendatangkan mafsadah. Maka Nabi mengatakan atau melarang mereka dengan ucapan beliau, da'uhu la tuzrimu. Baik. Kemudian yang kelima, diantara bentuk memuliakan masjid adalah memberi contoh nyata dalam memuliakan masjid. Ini diantara yang bisa diambil dari hadis apa? Badui. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Saya tambah sedikit. Disebutkan dalam hadis. Nabi bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadah yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid." Ditampakkan di hadapanku pahala-pahala yang akan diraih oleh umatku sampai kotoran yang ada di masjid kemudian dikeluarkan. Dari masjid dicatat sebagai amalan yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wanita Sauda, biasa menyapu masjid di zaman Nabi, tinggal di masjid Imra'ah Sauda. Suatu malam mati wanita ini, Rasul tidak tahu. Maka di malam hari itu juga, ya, nah, para sahabat memakamkan wanita ini, Ya. Taib, di pagi hari Nabi mencari mana wanita ini. Maka dijawab, nah, sudah meninggal ya Rasulullah, tadi malam kita makamkan. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa tidak kalian beritahu saya? Nah, tunjuki saya di mana makamnya. Nabi pun mendatangi kuburan dan sholat, ya, di depan kuburan wanita ini. Ya, ini disebutkan dalam kitab, ya, Kitabul Janaiz, sholatul mayyit yang sudah dimakamkan. Nah, di sini menunjukkan betapa Nabi memuliakan wanita ini. Ya, seorang wanita yang membersihkan masjid. Jangan meremehkan amalan meskipun kelihatan sedikit. Tanziful masjid, membersihkan masjid, menjaga kebersihannya, menjaga kenyamanannya adalah amalan yang menunjukkan kecintaan seorang kepada masjid. Ya. Dan yang terakhir, ikhwan, sebagai penutup, ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, ya, tentang hukum membawa anak ke masjid. Beliau menjawab yang maknanya kurang lebih, beliau sebutkan dalil hadis yang tidak sedikit, Nabi masuk ke masjid dengan membawa anak atau cucu beliau. Pernah beliau sholat dengan menggendong Umamah. Ya, dengan menggendong apa? Umamah. Ya. Putri Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi juga pernah khutbah, ya, kemudian datang Hasan Husain. Atau beliau memangku Al-Hasan, ya, di mimbar. Ini semuanya menunjukkan bahwa al-aslu, pada asalnya membawa anak ke masjid itu boleh. Boleh. Ya. Apalagi di situ banyak manfaat seperti tarbiyah, mendidik anak untuk mencintai masjid. Juga mungkin ada idhalus surur, menjadikan mereka bahagia. Tetapi Syekh memberikan tanbih. Ya. Ya. Memberikan tanbih, ya, selama anak itu tidak, ya, menjadi sebab aziyah. Ini penting. Selama tidak ada apa? Aziyah, gangguan. Ya. Gangguan macam-macam. Ya. Ya. Taib. Kita makan basol, ya, kita makan basol, bawang merah atau bawang putih saja dilarang ke masjid. Karena itu yu'zi al-mu'minin. Mengganggu kaum mu'minin. Ya. Lalu bagaimana jika anak itu yang kita bawa membuat apa namanya kegaduan. Ya. Ada orang pakai sarung, ditarik sarungnya. Ya. Melorot, ya kan. Ya, kalau itu kebiasaan anak kita, ya, jangan dibawa. Yu'zi. Ya. Taib. Kemudian lagi ruku, nah, didorong, ada yang kejelungup, tahu kejelungup ya? Ya, gitu. Ya, terjungkel bahasa Jawa, ya, gitu. Nah, jangan dibawa kalau seperti itu. Nah, di antara hal penting juga adalah pastikan anak Anda ketika Anda bawa, ya, itu bersih dari najasah, ya. Nah, kan ini bagian dari menjaga apa? Masjid dari kekotoran, kegaduan, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yani boleh membawa anak dari khulasah, tetapi perhatikan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Bagaimana agar anak-anak kita ini tidak mengganggu, ya. Anak-anak kita ini apa namanya? Beradab dengan adab-adab di masjid. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian barangkali ma'asyiral muslimin sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat, berfaedah untuk kita semuanya dan memberikan kita semakin bersemangat untuk memperhatikan masjid, membersihkan masjid dan tidak menganggap kecil amalan membersihkan masjid. Hadza amalun azim, amalan yang sangat besar, menunjukkan mahabbah kita kepada masjid, sekaligus juga tentunya sebelum itu semua mahabbah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Hada naktafi di hadal qadr wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habiskan waktu, ya.